Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ughfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'du. Ikhwani fi din rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita lanjutkan dari pelajaran kita At-Tuhfah Al-Wusabiyyah fi tashili matan al-Ajurumiyah, karya dari Fadilatul Syekh Ahmad bin Thabit Al-Wusabi hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang naat hakiki dan juga naat sababi, ya, dan sudah kita berikan tugas untuk membuat contoh jumlah yang masing-masingnya terdiri dari naat hakiki dan naat sababi, ya, yang mengumpulkan hanya satu orang. Ya, dan qadarullah juga contohnya juga belum tepat, ya, tapi tidak mengapa, ya, itu namanya bagian dari latihan. Dan memang naat sababi ini, ya, terutama untuk al-mubtadiin, untuk para pemula, ini masih butuh waktu untuk betul-betul dipahami. Ya, masih butuh waktu untuk betul-betul dipahami. Ya, jadi bisa dimaklumi kalau belum dipahami penjelasan yang telah kita jelaskan sebelumnya secara benar atau secara sempurna, ya, masih ada yang ini, masih ada yang belum dipahami maksudnya atau apanya, itu hal yang wajar, yang nggak usah khawatir, ya, insya Allah ketika kita terus belajar, ya, terus belajar, ya, pada level-level berikutnya, nah, biasanya kita bisa memahami level yang sebelumnya kita belum pahami, ya. Setidaknya itu yang terjadi pada saya, ya, ketika belajar nahwu. Ya, terkadang ada hal yang belum kita pahami di pelajaran dasar, tapi ya sudah, tidak menjadikan kita turun semangatnya di dalam belajar, ya. Karena mungkin untuk memahaminya perlu hal-hal yang dipelajari pada level-level berikutnya. Nah, sebenarnya naat sababi itu demikian, ya. Naat sababi itu demikian. Ya, ada hal-hal yang belum dipelajari dan baru dipelajari pada level-level berikutnya. Nah, kalau sudah kita dapatkan, ya, hal-hal yang kita pelajari itu, terus misalnya bahwasanya ada beberapa isim yang beramal dengan amalan fi'il, bahwasanya fa'il itu bukan hanya dari fi'il, tapi juga dari isim, dan lain sebagainya. Nah, ini akan mempermudah nanti. Ya, akan mempermudah. Ya. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan an-na'at ini. Ya, pembahasan an-na'at. Kita masuk pada hukumnya, yang berkaitan dengan hukum an-na'at. Qala Hukmu an-na'at. Hukum na'at. Hukum an-na'at. Hakikian. Kana. Au. Sababian. An yatba'a. Man utahu fi wahidin min aujuhil i'rab as-salasah allati hiya ar-rafa wan-nasab wal-khafad. Wa fi wahidin min at-ta'rif wat-tankir. Ya. Hukum na'at. Hukum na'at hakikiyan kana aw sababiyan. Ya. Hukum na'at, baik na'at hakiki atau na'at sababi, itu dia mengikuti man'utnya, ya, dia mengikuti man'utnya, ya, pada dua perkara, pada dua hal, ya, yaitu yang pertama, pada sisi i'rabnya, dan yang kedua dari sisi ta'rif dan tankir, ma'rifat, ya, atau nakirahnya. Ya, dengan maksud, ya, kalau na'at itu, dia harus mengikuti man'utnya dari sisi i'rab. Kalau man'utnya marfu, maka na'atnya juga harus marfu. Kalau na'atnya mansub, maka kalau manutnya mansub, maka naatnya juga harus mansub, dan seterusnya. Begitu juga kalau manutnya ma'rifah, maka naatnya harus ma'rifah. Ya, kita contoh misalnya qoma zaidun al-akilu. Qoma zaidun al-akilu. Ya, Zaidun sebagai man'ut, dia dalam keadaan marfu dan dalam keadaan ma'rifat. Kenapa? Karena dia alam, nama. Al-Aqilu, ya, begitu juga sebagai na'at, dia marfu. Dan juga dia dalam keadaan ma'rifat. Ya. Kalau misalnya dikasih contoh qoma Zaidun al-aqila. Ya. Maka ini keliru. Ya. Ini keliru. Karena Zaidun di sini, ya Zaidunnya di sini marfu dan dia ma'rifat, ya. Sementara al-aqila dia mansub dan ma'rifat, ya. Ma'rifatnya benar, tapi mansubnya yang salah. Mansubnya yang salah. Tidak boleh. Harus ikut man'utnya. Ya. Atau misalnya, koma, kita kasih contohnya. Zaidun akilun. Ya. Zaidun marfu, ma'rifat, akilun, marfu juga, tapi dia nakirah. Ya. Maka, ini juga tidak bisa. Ya, tidak bisa. Salah. Ya, ini contoh yang salah, ini contoh yang salah. Ya. Na'at harus mengikuti man'utnya kalau kita bicara hakikian atau sababian. Ya. Harus mengikuti man'utnya dari dua sisi ini. Minimalnya dari dua sisi ini. Kalau kita bicara kedua-duanya. Ya. Pertama, dari sisi i'rabnya. Ya. Zaidun al-aqilu. Ya, sama-sama marfu. Ya, dan kedua dari sisi ta'rif dan tangkir, ma'rifat atau nakirah. Ya, Zaidun ma'rifat, al-aqilu ma'rifat. Baik. Begitu juga contohnya kalau dia na'at sababi. Kalau dia na'at sababi. Ya. Ja'a Umaru Al-Fadilu. Ya. Ja Umaru misalnya. Al-Aqilu aja sudah, Al-Aqilu Abuhu. Ya. Al-Aqilu Abuhu. Ya, di sini juga Umar marfu dan dia ma'rifah. Al-Aqilu marfu dan dia ma'rifah. Ya. Harus sama. Kalau misalnya ra'ah itu Umara al-aqila abuhu. Umara marfu mansub dan ma'rifah. Al-aqila mansub dan ma'rifah. Jadi harus sama. Ya, harus sama. Antara i'rabnya, antara na'at dan man'ut, demikian juga harus sama antara at-ta'rif dan tangkirnya. Dari sisi ta'rif dan tangkir. Ya, ma'rifat dan nakirahnya. Dan kita baca kalamnya Asy-Syarih Hafidhahullah Ta'ala. Hukmun na'at hakikian tadi bisa kita baca. Pemisal ta'rif ma'arrafa qauluka qama Zaidun al-aqilu. Ya, dia ma'rifat dan juga marfu sebagaimana kita contohkan tadi. Au al-aqilu abuhu. Au al-aqilu abuha. Wa mithaluhu man nasab. Qauluka ra'aitu Zaidan al-aqila. Zaidan man'ud. Dia mansub dan ma'rifah. Al-aqila mansub dan ma'rifah. Ya. Au al-aqila abuhu. Sama. Wa mithalu umahal khafu qauluka marartu bi Zaidin al-aqili. Au al-aqili abuhu. Ya. Fakullun min al-aqilu wal-aqilu abuhu na'at li Zaidin. Ya, masing-masing dari al-aqil dan al-aqil abuhu adalah na'at untuk Zaid. Wa qad tabi'ahu fi raf'ihi kama fil mithalil awal wa nasbihi kama fi al-mithalil thani wa khafdihi kama fil mithalil thalith. Ya, wa qad tabi'ahu yaitu an-na'at, ya ini mengikuti man'utnya yaitu Zaid pada sisi rafa'nya pada contoh yang pertama, nasabnya pada contoh yang kedua dan khafatnya pada contoh yang ketiga. Wa kullun minhumma tabi'ahu aidan fi ta'rifihi, dan masing-masingnya mengikuti man'utnya pada sisi ta'rifnya, yaitu dari sisi dia ma'rifat. Ketika man'utnya ma'rifat, na'at ikut ma'rifat. Fa inna Zaidan mu'arraf bil alamiyah wa huma mu'arrafan bi al. Ya, Zaidan dia ma'rifatnya karena dia alam, nama, ya. Dan sementara al-aqilu ma'rifatnya karena masuknya al. Qala wa misalu, ya. Wa misalu at-tankir ma'arrafa qauluka ja'a rajulun aqilun au aqilun abuhu. Ya, ja'a rajulun aqilun ma'arrafa. Ja'a rajulun, rajulun fa'il, dia nakirah dan dia marfu. Aqilun na'at untuk rajulun, ya, apakah aqilun atau aqilun abuhu, ya. Begitu juga marfu dan dia dalam keadaan nakirah. Tidak boleh dikatakan ja'a rajulun al-aqilu, tidak boleh. Ja'a rajulan aqilan, tidak boleh juga. Ya, harus mengikuti, ya, man'utnya dari sisi i'rabnya dan juga dari sisi ma'rifah atau nakirahnya. Wa misaluhu ma'an nasab qauluka akramtu rajulan aqilan au aqilan abuhu. Wa misaluhu ma'an khafat qauluka salamtu ala rajulin aqilin au aqilin abuhu. Itu salamtu ala rajulin aqilin abuhu. Ya. Fa kullun min aqilu aqil wa aqil abuhu na'at li rajul wa qad tabi'ahu fi raf'ihi kama fil misalil awal. Wa nasbihi kama fil mithali tsani wa khafdihi kama fil mithali tsalis wa tabi'ahu aidan fi tankirihi fa inna rajulan nakiratun wa huma nakiratani aidan. Ya, masing-masing dari aqil dan aqil abuhu ini adalah na'at untuk rajul. Ya, nah, aqil ini mengikuti rajul pada rafa'nya. Pada contoh yang pertama, ja'a rajulun aqilun. Pada nasabnya pada contoh yang kedua, ra'aitu akramtu rajulan aqilan. Pada khafatnya pada contoh yang ketiga, salamtu ala rajulin aqilin. Wa tabi'ahu aidan fi tankirihi, fa inna rajulan nakirah wa huma nakiratan aidan. Begitu juga mengikuti dari sisi nakirahnya. Rajulun nakirah, aqilun nakirah, dan seterusnya. Fa'ulima mimma taqaddam anna an-na'ta wal man'uta yajibu fihima an yatawafaqa fi aujuhil i'rab wa fi at-ta'rif wa at-tankir. Falatan atul ma'rifata bi nakirah fala yuqalu ja'a Zaidun aqilun wal al-aqs fala yuqal ja'a rajulun al-aqilun. Falatun atul ma'rifatu binakirah fala yuqal ja'a Zaidun aqilun walal aqs fala yuqal ja'a rajulun al-aqilu kama la yun'atu al-marfu'u bimajrurin aw mansubin walal aqs. Taib. Maka diketahui dari, ya, yang telah lalu bahwasanya na'at dan man'ud wajib keduanya sesuai pada sisi i'rabnya dan pada sisi ma'rifah dan nakirahnya. Ma'rifah tidak bisa disifati dengan nakirah. Misalnya, tidak dikatakan ja'a Zaidun al-Aqilu. Zaidun ma'rifat, ja'a Zaidun akilun. Zaidun ma'rifat, akilun nakirah. Tidak boleh. Ya, kalau Zaidun, kalau kita mau sifati, harus dengan ma'rifat. Al-Aqilu. Kalau rajulun, ja'a rajulun, baru boleh. Ja'a rajulun akilun. Walal aks, tiga juga sebaliknya. Ya, manutnya nakirah, naatnya ma'rifah. Tidak dikatakan ja'a rajulun al-aqilu. Kalau manutnya nakirah, maka naatnya wajib nakirah. Ja'a rajulun aqilun. Kama la yun'atul marfu' bimajrur. Begitu juga, ya, manut yang marfu' tidak disifati dengan ya, na'at yang majrur atau yang mansub, begitu juga sebaliknya. Tidak kita katakan, ja'a Zaidun al-Aqila atau ja'a Zaidun al-Aqili. Ya. Atau sebaliknya, ra'aitu Zaidan al-Aqilu. Marartu bi Zaidin al-Aqilu. Ini tidak boleh. Harus sesuai antara i'rab man'ud dengan i'rab na'at. Ya, i'rab na'at. Ya. Wallahu ta'ala alam, ya, sekali lagi, terutama yang berkaitan dengan na'at sababi, ya, na'at sababi, ya, sangat dimaklumi kalau masih ada yang belum dipahami, ya, masih ada yang belum dipahami, tapi tidak mengapa, ya, insya Allah dengan seiringnya kita terus belajar, insya Allah, ya, kita akan memahaminya. Naktafilahuna subhanakum bihamdik. Asyadu an la ilaha lanta astagfirukatubu laik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.